Mitra bisnis, tahun 2008 baru saja berlalu. Banyak kalangan memprediksi di tahun 2009 ini, tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih suram dibanding tahun lalu. Imbasnya, PHK massal akan mencapai puncak pada pertengahan tahun ini. Akibat krisis finansial global, pemerintah pun tidak berani memasang angka pertumbuhan lebih dari 5%. Hal itu wajar karena dengan melihat kondisi ekonomi saat ini, posisi akan terasa sangat berat. Lalu bagaimana prediksi Faisal Basri? Masihkah ada secercah harapan dari melambatnya perekonomian dunia ini? Untuk membahasnya saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana prediksi Anda tentang perekonomian kita di tahun 2009 ini? Prediksi beberapa lembaga dalam negeri dan luar negeri tentang perekonomian tahun ini menunjukkan terjadinya penurunan. Misalnya pemerintah, ya belum resmi ya, tapi berkisar antara 5-5.5%. Kemudian Bank Indonesia 4-5%, jadi tengahnya 4.5%. Kemudian IMF pada bulan Oktober, tapi itu sekitar 5.5%. Namun Bank Dunia yang terakhir pada bulan Desember ini memperkirakan hanya 4.4% pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan tahun 2008 yang lalu sekitar 6%. Jadi 1.6% ya penurunannya, sangat tajam. Bahkan yang paling pesimis itu Economist Intelligence Unit yang kita bisa lihat di majalah Economist itu hanya 3.5%. Nah, bagaimana kita menyikapi keadaan yang cenderung menurun ini? Kalau menurut saya ada beberapa faktor yang harus kita cermati agar perekonomian itu tidak merosot terjun bebas ya. Karena sebetulnya kita punya modal dasar yang cukup memadai dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah, perkiraan saya sendiri tentang pertumbuhan ekonomi tahun ini paling optimis gitu. Jadi bisa mencapai 5-5.7%. Bagaimana hitung-hitungannya, Pak? Investasi sama sekali tidak tumbuh. Investasi itu diukur dari pembentukan modal tetap bruto. Kemudian ekspor juga dengan mempertimbangkan perdagangan dunia yang melesu, saya asumsikan pertumbuhannya 0% juga. Sementara import pertumbuhannya negatif 5%. Nah, dengan catatan itu, pertumbuhan bisa 5.7% asalkan dua hal terpenuhi. Pertama adalah konsumsi masyarakat atau private consumption bisa ditahan penurunannya dari hanya 5.5% pada Januari-September tahun 2008. Anggaplah itu terus berlangsung gitu sampai akhir 2008 karena angkanya belum keluar ya, 2008. Nah, dari 5.5 2008 turun menjadi 5% saja. Nah, mengingat bahwa konsumsi masyarakat mencakup 60% dari PDB, maka dia akan memberikan sumbangsi besar bagi pertumbuhan 5.7 itu. Demikian Faisal Basri, saya Kiki Wijaya.